Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang Suhuf Ibrahim. Suhuf adalah jamak dari sahifah, artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menulis di dalamnya. Suhuf Ibrahim adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la 19. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah dia belum dikabarkan dengan apa yang ada di dalam suhuf Musa dan juga Ibrahim yang telah menyempurnakan. An-Najm 36-37. Allah SWT telah mengisyaratkan suhuf Ibrahim ini di dalam firman-Nya, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah oleh kalian, kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Al-Baqarah 136. Suhuf Ibrahim diturunkan di malam pertama di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan." Telah diturunkan suhuf Ibrahim alaihi salam pada malam yang pertama di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Suhuf ini tidak diketahui keberadaannya, namun diketahui sebagian kandungannya. Allah SWT berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbush sya'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha. Apakah belum dikabarkan kepadanya tentang apa yang ada di dalam suhuf Musa dan Ibrahim yang telah menyempurnakan, yaitu bahwasanya sebuah jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain dan bahwasanya seorang manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan dan bahwasanya usaha dia akan diperlihatkan kepadanya kemudian dibalas dengan balasan yang paling sempurna dan bahwasanya hanya kepada Rabbmu kesudahan dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis dan bahwasanya dialah yang mematikan dan menghidupkan dan bahwasanya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan wanita dari air mani yang dipancarkan dan bahwasanya atasnyalah penciptaan yang lain yaitu kebangkitan dan bahwasanya dia yang memberikan kecukupan dan menjadikan ridha dan bahwasanya dia adalah Rabb bagi asy-syi'ra yaitu nama sebuah bintang yang disembah dan bahwasanya dialah yang menghancurkan kaum 'Ad yang pertama demikian pula Tsamud maka dia tidak menyisahkan dan juga kaum Nuh sebelumnya sesungguhnya dahulu mereka lebih zalim dan lebih durhaka dan negeri-negeri kaum Lut yang telah Allah hancurkan maka Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Surat An-Najm 36-54. Allah SWT juga berfirman, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadza la fi as-suhufil ula suhufi ibrahim wa musa. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwa dan mengingat nama Rabb-nya kemudian salat, akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya yang demikian ada di dalam suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Al-A'la 14-19. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.